Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pertanyaan. Pada sebagian wilayah terdapat siang atau malam yang berlalu dalam waktu sangat lama. Ada juga yang berlalu sangat singkat sekali sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan sholat 5 waktu. Bagaimana penduduk wilayah tersebut melakukan sholatnya? Jawaban. Syekh Ibn Bas rahimahullahu menjawab, merupakan kewajiban bagi penduduk suatu daerah yang siang atau malamnya sangat panjang untuk melakukan sholat 5 waktu berdasarkan perkiraan jika di sana tidak terdapat tergelincir atau terbenamnya matahari dalam jangka waktu 24 jam. Terdapat riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nawas ibnu Sam'an dalam Sahih Muslim tentang hari pada saat datangnya Dajjal yang digambarkan bagaikan setahun. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, maka beliau bersabda, "Perkirakanlah ukuran waktunya. Demikian pula dengan hari yang keduanya, yaitu sehari bagaikan sebulan. Demikian pula yang seharinya bagaikan seminggu. Adapun wilayah yang siangnya sangat pendek atau siangnya sangat panjang atau sebaliknya, maka hukumnya jelas, yaitu mereka sholat sebagaimana pada hari-hari umumnya, meskipun siang atau malamnya sangat pendek berdasarkan umumnya dalil."